Kemudian yang ketiga, asma'ul masahah, yaitu nama-nama atau ukuran jarak. Ukuran apa? Jarak atau panjang. Seperti ishtaraitu mitron, saya membeli satu apa? Meter kain kumasan. Saya membeli satu meter apa? Kain. Maka kata satu meter itu ukuran apa? Satu meter? Asma'ul masah itu ukuran jarak satu meter ya. Kemudian yang keempat, asma'ul adad, bilangan. Adad apa? Bilangan. Jadi nama-nama bilangan. Seperti ishtaraitu 20 kitaban, saya membeli berapa? 20 kitab. Mana mumayyiz? Mumayyiz mana mumayyiz? Isrina. Isrina itu berapa? 20. Termasuk bilangan asmaul adad. Berarti di sini ya, dalam 4 contoh ini semuanya tersurat. Di mumayyiznya, mumayyiz tadi apa? Sesuatu yang diperjelas. Saya membeli 1 liter. Nah, 1 liter itu ukuran volume. Saya membeli 1 kilogram. 1 kilogram ukuran apa? Timbangan atau berat ya. Saya membeli 1 meter. 1 meter urusan ukuran jarak atau panjang. Kemudian saya membeli 20. Berarti 20 itu apa? Bilangan. Jadi kalau dia berupa apa tadi? Volume atau berat atau apa? Jarak atau bilangan, maka termasuk kategori ya. Mumayyiz apa? Malfut, yang tersurat. Yang mumayyiz yang tersurat. Ada tidak yang tersirat? Ada, yaitu mumayyiz malfut. Nah, berarti kalau yang tersirat itu selain yang empat tadi. Kalau yang tersurat tadi jelas. Ada 1 liter, 1 kilogram, 1 meter, 20 dan jelas loh. Maksudnya tersebutkan dalam kalimat. Sesuatu yang diperjelas itu jelas. Kemudian kalau yang malhut, sesuatu yang diperjelas itu tidak jelas gitu. Jadinya tersirat gitu kan. Paham maksudnya? Kita lihat contohnya aja. Kadang definisi itu mah bikin bingung. Ana aktsaru minka malan, artinya apa? Saya lebih banyak daripada kamu apanya? Hartanya. Malan berarti malan sebagai apa? Pertanyaan malan, ana aktsaru minka malan. Malan sebagai tamyiz. Tamyiz harus mansub. Nah, di sini pertanyaannya mana itu mumayyiznya? Yang di apa tadi? Diperjelas itu yang mana? Ada tidak berupa kata itu, apakah apa tadi? Volume atau apa? Berat atau jarak atau angka? Ada enggak? Enggak ada. Di sini ana aktsaru minka itu satu kesatuan kalimat itu yang tidak apa? Tidak jelas. Jadi yang tidak jelas itu mana? Ya semuanya itu satu kalimat itu. Ana aktsaru minka. Jelas gak ini kalau sampai sini berhenti? Saya lebih banyak daripada kamu. Udah jelas? Belum. Makanya diperjelas. Apanya? Malan. Nah, di sini mumayyiznya itu tersirat. Jadi bukan tersurat. Gitu ya. Contoh yang lain, hasuna aliyun wajhan. Artinya apa? Bagus, siapa? Ali itu apanya? Wajahnya. maka wajahan sebagai apa? Tamyiz. Mumayasnya mana? Ter surat atau tersirat? Tersirat. Tersirat. Mal hud, ya kan? Mal hud ter sirat. Ya. Huwa asghoru minni jasadan. Contohnya yang lain. Dia lebih kecil dari saya apanya? Badannya, jasadnya. Maka jasadan sebagai tamyiz. Jelas ya? Di sini yang tidak jelas apa? Ya semuanya itu satu kalimat itu huwa asghoru minni. Maka dikatakan mumayasnya mal hutter sirat. Toba Muhammadun nafsan. Artinya apa? Baik Muhammad itu apanya? Hatinya. Baik Muhammad itu apanya? Hatinya. Maka nafsan sebagai tamyiz. Jadi kesimpulannya apa? Tamyiz adalah penjelas, menjelaskan suatu yang tidak jelas. Tamyiz harus dibaca apa? Mansub. Nah, di antara bentuk yang tidak jelas tadi ada yang termasuk apa tadi? Asmaul adad. Adad tadi apa? Bilangan. Oleh sebab itu di sini beliau kemudian membahas tentang hukum apa? Ma'dud. Hukum apa? Ma'dud. Oh, ma'dud. Ya. Kalau adat itu apa? Bilangan. Kalau ma'dud apa ma'dud? Terjemahnya yang dibilang atau yang terbilang gitu. Misalnya saya katakan 10 roti. Nah, roti ingat ya. 10 roti. Bilangannya berapa? 10. Yang dibilang roti. Nah, roti itu namanya ma'dud. Nah, gitu. Oh, ya. Seperti tadi misalnya istaraitu isrina kitaban. Saya membeli berapa? 20 kitab. Mana yang disebut bilangan? Yang bilangan-bilangan. Isrina itu namanya adad. Berarti ma'dudnya mana? Kitaban. Di sini dibaca apa? Mansub sebagai apa? Tamyiz. Nah, apakah semua ma'dud itu dibaca mansub? Hah? Ya enggak? Tidak. Kok tahu? Nah, ini ada penjelasannya. Ya, ini makanya mau dijelaskan dibahas sekarang hukum ma'dud. Nah, ini kan biar tahu ini apakah semua yang dibilang itu hukumnya mansub. Ternyata tidak. Ada yang hukumnya apa itu? Majrur. Ada yang mansub, ada yang majrur. Ya. Kita lihat peraturannya ini. Nah, ini biasa disingkat ya. Kalau dulu diajari sama Ustaz siapa? Abu Muhammad ya. Disingkat, singkatannya apa? Jin man min. Singkatannya apa? Jin man min. Apa maksudnya? Kalau angkanya berapa? 3 sampai 10 maka disingkat apa? Jin. Jin itu maksudnya jamak dan majrur. Ayyakuna jam'an majruran. Dibaca apa? Hendaknya dia itu dibaca dalam bentuk jamak dan apa? Majrur. Jin. J-nya maksudnya apa? Jamak. In maksudnya in apa? Kasroh berarti majrur. Jin singkatannya apa? Jin. Contoh. Salah satu auladin. Berapa itu? 3 orang anak laki-laki. Angkanya berapa? 3. Tadi peraturannya kalau angkanya berapa? 3 sampai 10 maka makdudnya yang dibilang apa? Jin. Apa jin? Jamak dan Majrur. Berarti walad atau aulad? Salah satu walad atau aulad? Aulad. Karena harus dalam bentuk jamak. Aulatun, aulatan, auladin. Auladin. Karena peraturan nomor 1 harus apa? Jin. Karena angkanya berapa? 3 sampai 10. Salah satu auladin. Kita ganti misalnya, bukan aulad, buku. Salah satu tiga buku, bahasa Arabnya apa? Jin. Tadi kan kaidahnya kalau angkanya 3 sampai 10 apa? Jin. Jinnya itu apa? Jamak. Jamaknya kitab apa? Kutub. Kutuban, kutubin, kutubun. Kutubin. Karena tadi apa? Jin. Jadi harus dibaca majak. Salah satu kutubin. Ya. Tiga orang lelaki. Salah satu rajul apa rijal? Rijal. Harus bentuk apa? Jamak. Salah satu rijal lin. Bisa tak? Nah, untuk angka berapa itu? 3 sampai 10. Contoh berikutnya, khom satu rijalin. Artinya apa? 5 orang lelaki. Makdudnya mana makdud? Rijal. Hukumnya apa ini? Jin, jamak dan majrur. Mengapa? Karena adatnya bilangannya berapa? 5. 5 itu terletak antara 3 sampai 10. Maka hukumnya apa tadi? Jin, jamak, majrur. Khom satu rijalin. Ya, dalam bentuk apa? Jamak. Dan harus dibaca majrur. Jadi kalau 5 buku apa? Khom satu kutubin. Kitab atau kutub? Kutub. Kutubin. Khom satu kutubin. 5 rumah. Khom satu buyutin. Bait atau buyut? Buyut. Buyut. Buyutan, buyutin, buyutun. Buyutin. Buyutin. Nah, harus majak. Khom satu buyutin. 5 apa? Rumah. Gitu ya. Paham kaidah ini? Angkanya berapa tadi? 3 sampai 10. Peraturan yang berikutnya untuk angka berapa? 11 sampai 99. Maka itu disingkat man. Apa singkatannya? Man. Apa maksudnya man? Mufrad mansub. Maksudnya apa? Dalam bentuk mufrad dan apa? Mansub. Ayakuna mufradan mansuban. Hendaknya dia itu dibaca apa? Dalam bentuk mufrad dan mansub. Perhatikan contohnya. Khamsata asyara waladan. Apa artinya? 15 anak laki-laki. Angkanya berapa angkanya? 15. 15 itu terletak antara 11 sampai 99. Hukumnya apa tadi? Man. Apa man? Maksudnya man? Mufrad mansub. Khamsata asyara walad atau aulad? Walad. Khamsata asyara walad. Jadi dalam bentuk mufrad. Waladun, waladun, waladin. Waladan. Waladan. Nah, singkatannya apa tadi? Man. Mufrad mansub. Jadi waladan. Gitu ya. Kita ganti misalnya 15 rumah. Khamsata asyara bait atau buyut? Bait. Baitan, baitan, baitin. Baitan. Paham ya? 15 lelaki. Khamsata asyara rajulan. Rajul apa rijal? Rajul. Rajulan ya. Rajulan. Khamsata asyara rajulan. 15 buku. Khamsata asyara kitab atau kutub? Kitab harus dalam bentuk mufrad. Khamsata asyara kitaban. Arba'ata asyara rajulan, artinya apa? 14 orang laki. Itu peraturan yang kedua untuk berapa? Angka 11 sampai 99. Kemudian untuk angka 100 sampai berapa? 1000. Ya, bagaimana hukumnya? Min, singkatannya apa tadi? Min, mufrad majrur. An yakuna mufradan majruran, yaitu mufrad dan majrur. Untuk angka berapa? 100 sampai 1000. Contohnya mi'atu waladin. Apa artinya? 100 anak. Bilangannya berapa? 100. Yang dibilang waladin. Hukumnya apa tadi? Jin man min? Min. Berarti muf rod. Marfu' mansub? Majrur. Berarti wala din mi'atu wala din. Kita ganti menjadi 100 buku. Mi'atu kita bin 100 rumah. Mi'atu baitin 100 masjid. Mi'atu masjidin 100 laki-laki. Mi'atu rajulin 100 tentara. Jundin, mi'atu jundin, 100 tentara. Alfu rajulin, artinya apa? 1000 lelaki. Angkanya berapa? 1000. Berarti apa hukumnya? Jin man min? Min, mufrad majrur. Alfu rijal rajul. Rajul, landin lun. Lin, alfu rajulin. 1000 buku, alfu kita ini. 1000 masjid, alfu masjidin. 1000 rumah, alfu baitin. Nah, bisa ya. Jadi ingat, apa tadi? Jin man min. Kalau berapa tadi? 3 sampai 9 jin. Berapa? 10 ya. 3 sampai 10 apa? Jin, yaitu jamak majrur. 11 sampai 99 man, yaitu mufrad mansub. 100 sampai 1000 min, mufrad majrur. Seribu satu belum belajar ini. Sampai 1000 dulu aja. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor 1, 5 buah. Buahnya enggak usah diartikan ya. 5 hadis maksudnya. Nanti antum cari buah apa artinya. Enggak nyambung. 5 hadis. Hadis itu jamaknya apa? Ahadis ya, ahadisa, ahadis ya, pakai ya, aha alif, ahadis. Nah, berarti ini masuk peraturan yang berapa? Jin man min, jin berarti jamak majrur. Khamsatu ahadisa, ahadisa dia termasuk isim layan, sorry, jadi di fathah. Khamsatu ahaditha, ya, ahaditha. Nomor 2, 20 tadi apa? Isruna. 20 berarti masuk jin man min. Man berarti mufrad mansub. Isruna hadi San sen sun. Hadisan. Harus man sub. Itu man loh. Apa? Isruna hadisan. Ya. Bisa toh? Nomor 3, 100 hadis. Jin man min. Ya. Min mi'atu hadisin. Hadis wa hadis. Hadis. Jin man min. Min berarti muf rokom satu ekom satu. Mi apa? Mi'atu hadisin. Hadis ya berupa muf rok. Mi'atu hadisin. Mi'ah. Mi'ah itu berapa? 100. Kalau mi'ah bil mi'ah itu 100%. Mi'ah bil mi'ah. Ya. Nomor berapa? 4. 5. 5 buat. 5 buat ayam. Salah ketik ya. 5 buah bukan 5 buat. 5 buat. 5 buah ayat. Nah, kalau ayat itu muzakkar muannas. Muannas. Makanya angkanya itu berkebalikan. Ya, kalau angka berapa ini? 5 ya, maka berkebalikan. Bukan khom satu, bukan khom satu tapi apa? Khomsu. Khomsu. Ya, itu karena apa? Yang dihitung itu muannas. Jadi berkebalikan angkanya itu ber kebalikan. Khomsu apa? Ayatin. Jin man min. Jin. Khomsu ayatin. Jin lo jamak majrur. Khomsu ayatin. Ya, ayatin jamak muannas salim. Nomor 5. 15 buah ya, bukan buat ya. 15 buah ayat. Ayat mudzakkar muannas. Muannas berarti khamsa asrata. Ya. Atau khamsa ta asara. Gimana kalau belasan? Lihat contoh di atasnya. Di atasnya kan ada contoh itu arba'ata asyara rajulan. Lihat contohnya dulu ya. Arba'ata asyara rajulan. Berapa itu? 14 lelaki. Lelaki itu mudzakkar muannas. Mudzakkar. Nah, mudzakkar toh. Maka angka 10-nya itu juga apa? Mudzakkar. Asyara bukan asyarata, tapi apa? Asyara. Kemudian angka pecahannya muannas. Jadi pecahannya harus berkebalikan. Nah, sekarang kalau 15 ayat, ayat itu apa? Muannas. Ayatan, kan? Ayatan. Berarti apa? Khamsata asyara atau khamsa asyrata? Khamsa asyrata. Ya. Khamsa asyrata. Ya. Karena apa? Puluhannya harus sesuai dengan sepuluhnya itu harus sesuai dengan apa? Yang dibilang. Ayat muannas lah. Ayatan. Berarti khomsa asyrata. Asyrata apa? Ayatan. Ya. Khomsa asyrata ayatan. Khomsa asyrata ayatan. Man ya, mufrad mansub. Selebihnya silakan mengerjakan sendiri ya. Dicoba-coba. Selesai pembahasan apa? Tanggis. Kalau tadi ceritanya siapa tadi? Nabi Yusuf tadi apa? Masuk yang mana? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Berapa itu ahada asyara? 11. Berarti jin man min. Man mufrad mansub. Kaukaban. Kaukab itu mufrad. Artinya apa kaukab? bintang. Kaukabun, kaukaban, kaukabin. Kaukaban. Karena man mufrad apa? Mansub. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaban, ya, mufrad mansub. Jamaknya apa kaukab? Kawakib, ya, bintang. Bintang. Jadi tamyiz itu suatu yang menjelaskan suatu yang tidak jelas. Di antara yang tidak jelas tadi ada bilangan, ya. Sudah kita bahas hukum apa tadi? Ma'dud. Ada berapa? 3. Jin, man, min. Kalau angkanya 3 sampai berapa? 10 jin. Apa jin? Jamak majrur. 11 sampai 99 man mufrad mansub. 100 sampai 1000 min mufrad majrur. Kita lanjutkan berikutnya mustasna. Masih ada berapa bab ini mansubat ini? Mustasna, terus apa lagi? Khobar kana, isim ina, itu sudah. Isim la, belum. Dua. Munada, 3. Tinggal 3, ya. Habis mansubat apa? Majrur. Isim yang majrur itu cuma ada 2. Ditambah tawabik cuma 4. Ya, kalau majrurat sehari selesai, enggak nyampe 1 hari. Ya, mudah-mudahan hari ini selesai mansubat. Kita lanjutkan al-mustasna, yaitu yang dikecualikan. Al-mustasna, yang apa? Dikecualikan. Huwa, dia katakan di sini, dikatakan oleh beliau, huwa dia adalah apa? Ismun, suatu isim. Yudkaru, yang disebutkan ba'da, setelah ada tin, salah satu alat min adawatil istisna'i, di antara alat-alat apa? Istisna. Apa itu istisna? Pengecualian. Pengecualian. Fayukhalifu, maka menyelisihi fil hukmi, dalam hal hukum. Menyelisihi apa? Dalam hal hukum. Maksudnya hukum di sini apa? Menyelisihi pernyataan sebelumnya, gitu. Hukmal mustasna minhu, yaitu hukum dari siapa? Mustasna minhu. Mustasna minhu itu apa? Yang dikecualikan darinya. Saya kasih contoh bahasa Indonesia aja, ya. Apa contohnya misalnya? Telah pergi semua murid kecuali Ahmad. Apa? Telah pergi semua murid kecuali siapa? Ahmad. Siapa yang dikecualikan? Ahmad. Nah, itu namanya mustasna. Namanya apa? Mustasna. Itu yang dikecualikan. Telah pergi semua murid kecuali siapa? Ahmad. Berarti Ahmad itu namanya apa? Mustasna. Nah, yang disebut mustasna minhu siapa? Semua murid. Namanya apa tadi? Mustasna minhu, itu yang dikecualikan darinya atau sumber pengecualian. Wa huwa ma dzukira qabla adati qoblal adati, itu apa-apa yang disebutkan sebelum alat. Sebelum apa? Alat, maksudnya alat apa? Alat pengecualian. Kata illa misalnya. Contoh, nah, kita lihat contohnya. Adal musafiruna illa Muhammadan. Apa artinya? Telah kembali siapa? Para musafir, kecuali siapa? Muhammad. Telah kembali para musafir kecuali Muhammad. Nah, di sini perhatikan ada kata illa. Ada kata apa? Illa. Itu namanya adatul istisna, yaitu alat pengecualian. Apa namanya? Alat pengecualian. Nah, sesudahnya itu disebut dengan mustasna, yaitu yang dikecualikan. Jadi siapa mustasnanya? Muhammad. Harus dibaca apa? Mansub Muhammad dan. Terus mana yang disebut mustasna minhu? Ya, al musafirun. Ya, al musafirun. Telah kembali para musafir kecuali Muhammad. Berarti Muhammad itu yang dikecualikan. Berarti namanya apa? Mustasna. Adapun al musafirun itu adalah mustasna minhu, yaitu yang dikecualikan darinya. Apa istilahnya itu? Yang dikecualikan darinya, bahasa Indonesianya apa? Sumber pengecualian atau bahan pengecualian gitu. Bahasa Indonesia enggak ada. Kalau bahasa Indonesia kan setelah kecuali gimana? Setelah kecuali, ya enggak ada bedanya. Bahasa Indonesia enggak ada perubahan. Telah kembali para musafir kecuali Muhammad. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadin. Ya bahasa Indonesia Muhammad aja. Ya. Kecuali kalau namanya Muhammadun. Ya, kan? Siapa tahu ada gitu ya. Orang tua kasih nama anaknya Muhammadun gitu ya. Jadi kalau bahasa Arab enggak apa-apa. Kalau bahasa Indonesia mah jadi aneh. Contoh lain, najahal auladu illa aliyan aliyun aliyin. Aliyan sebagai mustasna, yaitu yang dikecualikan. Telah lulus anak-anak itu kecuali siapa? Ali. Berarti Ali lulus tidak? Tidak. Berarti itu mustasna. Dia menyelisihi siapa? Al-aulad, anak-anak yang lain. Itu namanya mustasna minhu. Menyelisih tidak? Menyelisih. Maka namanya pengecuali. Ya. Ya toh. Namanya pengecualian itu kan ada yang dikecualikan dan ada yang diselisihi. Nah, ya. Yang diselisihi itu namanya mustasna minhu. Kalau pengecualian, kok enggak ada yang diselisihi, berarti pengecualiannya tidak berfungsi. Nanti ada pembahasannya. Wa adawatul istisna'iyya, dan alat-alat pengecualian yaitu illa, apa illa? Kecuali. Ghairu, selain. Sama enggak dengan kecuali? Hah? Mirip ya. Siwa, selain. Ya kecuali sama aja. Khola, selain. Ada, selain. Akhasa, selain. Nah, bahasa Arab tuh selainnya banyak. Khola ada, siwa khola ada, hasa. Wairo, siwa khola ada, hasa. Banyak tak? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hukumnya itu sama? Sesudah ilah, kemudian sesudah ghairu, siwa, khola, ada, hasa, semuanya mansub gitu. Sama gak? Sama atau beda? Ya? Nah, kita bahas. Biar tahu kita bahas. Baik. Yang sekarang nomor 1 atau yang A, mustasna dengan apa? Ilah. Jadi dengan illa saja hukumnya khusus. Nah, gitu. Dibagi berapa? 3. Nah, itu kan. Yang luar biasa. Bahasa Arab itu menarik sekali ya. Iya. Loh iya. Kalau enggak menarik ya enggak dipelajari. Gimana? Ya, mustasna dengan apa? Ila. Ada berapa hukum? Tiga. Ada tiga. Gimana nih belajarnya? Ya, kita mulai dari yang paling kanan. Idza kana al-kalamu tamman mujiban atau mujaban ya. Apabila kalimatnya adalah sempurna dan positif. Keadaan yang pertama apa? Kalimatnya sempurna dan positif. Namanya tamman mujaban atau mujiban ya. Artinya apa? Sempurna tapi tam itu apa tam? Sempurna. Mujaban positif. Maksudnya sempurna apa? Ada mustasna minhu. Ada apa? Mustasna minhu ya. Tolong dicatat ya, diingat. Yang dimaksud sempurna itu ada mustasna minhu. Kalau yang dimaksud positif berarti tidak negatif. Gitu. Nah, iya. Nah, positif kan udah jelas, tidak negatif. Hukumnya apa di sini? Wajaban nasbu. Maka mustasnanya sesudah illa wajib. Wajib apa? Mansub. Wajib dibaca mansub. Nah, kita lihat contohnya saja ya, biar jelas. Najahatullabu illa hasanan hasanun hasanin. Ya. Telah lulus murid-murid kecuali Hasan. Nah, pertanyaannya adalah dibaca marfu, mansub atau majrur? Apa jawabannya? Mansub. Wajib tidak? Wajib mansub. Berarti kalau enggak mansub salah, gitu kan? Mengapa wajib mansub hasanan? Karena kalimatnya sempurna. Yaitu ada mustasna minhu. Mana mustasna minhu? Mana? Telah lulus murid-murid kecuali Hasan. Hasan yang dikecualikan namanya mustasna. Murid-murid atau lab itu namanya mustasna minhu. Berarti sempurna. Positif apa negatif? Positif karena tidak pakai kata tidak. Ada enggak kata tidak di sini? Tidak. Berarti positif. Iya lah, gampang toh? Gampang. Udah lah. Mudah, enggak usah dipersulit. Jadi intinya diwajib dibaca apa? Mansub. Hasan. Nah, jadi misalnya kita ganti bukan Hasan, siapa? Zaid. Najahatul labu illa Zaidun, Zaidan, Zaidin. Zaidan. Bisa tak? Jadi meskipun gundul, kita bisa baca. Iya tak? Jadi memang untuk bisa baca kitab gundul itu harus belajar. Tidak bisa ngabur ya. Raja'at talamidhu illa wala daini. Telah kembali murid-murid kecuali dua orang anak. Apa hukumnya tadi? Wajib mansub. Mengapa? Kalimatnya sempurna dan positif. Sempurna karena ada mustasna minhu. Itu mana? Talamidhu. Positif atau negatif? Positif. Positif karena tidak ada kata tidak. Nah, ya. Positif kan? Positif. Maka wajib mansub wala daini. Jadi meskipun gundul kita bisa baca. Kan enggak mungkin masuk kayak gitu dibaca wala daini. Iya kan? Nah, jadi enggak ngerti kaidah ini pun bisa baca, ya kan? Cuma nanti enggak bisa jelaskan. Gitu. Kalau sudah tahu oh musanna itu kalau enggak wala daini wala daini pasti bisa baca kan, walaupun enggak tahu kaidah ini. Asal tidak salah ketik, ya kan? Kalau salah ketik ya berarti yang salah yang ngetik. Kan kalau baca itu kan enak lah, sudah ada tulisan tinggal dibaca. Beda kalau antum ngomong gitu. Kalau ngomong kan mikir dulu. Roja'at talam itu ilah waladani apa waladani ya. Udah tak mikir ya. Itu kalau ngomong. Makanya baca lebih mudah gitu kan. Mudah lah. Mudah. Ya. Yang pertama tadi, kalau kalimatnya sempurna dan positif, maka wajib mansuh. Ya. Kita cari contoh lain ya, biar kreatif gitu kan. Masa ikut yang di buku terus. Apa misalnya keluar, bahasa Arabnya keluar apa? Kharaja. Murid-murid. Tulab. Kharaja tulab ila siapa? Kecuali siapa? Muhammad. Kharaja tulabu ila Muhammad dan dindun dan. Nah, berarti kita bisa baca kitab Bunuh ya. Kharaja tulabu ila Muhammad dan, karena kalimatnya sempurna dan positif. Ya, mau diganti Muhammad, mau Zaid, mau siapa lagi? Hasan, wah pokoknya mansub. Nah, gitu ya. Siapapun mansub. Nah, gitu. Paham ya? Jelas lah? Jelas. Ya. Belum. Kalau diulangi lagi, kalau kalimatnya apa tadi? Sempurna dan positif, maka mustasna, itu yang dikecualikan, wajib mansub. Apa yang dimaksud sempurna? Ada yang dikecualikan darinya. Ya, positif? Positif. Kalau tidak, negatif. Ya kan? Oh, ya. Positif itu artinya tidak ada kata tidak. Ada enggak tidak di sini? Tidak ada. Misalnya contoh lain, telah pergi kaum muslimin kecuali satu orang laki-laki, apa? Dhahabal muslimuna ila rajulan. Wajib mansub. Dhahabal muslimuna ila rajulan. Baik. Kemudian yang kedua, yang bawah atau yang tengah? Tengah ya. Idza kana al-kalamu taman manfian. Apabila kalimat itu sempurna tapi apa? Negatif. Sempurna tapi apa? Negatif. Maka apa hukumnya? Jazan nasbu wal ibdahu. Boleh mansuh dan boleh mengikuti. Berapa pilihan? Dua pilihan. Kalau sempurna tapi negatif. Apa? Sempurna tapi negatif. Apa pilihannya? Yang pertama dibaca mansub, yang kedua mengikuti. Maksudnya mengikuti siapa yang diikuti? Mustasna minhu. Ya, kita lihat contohnya. Mana jahatul labu ila hasa hasanan atau hasanun? Dua-duanya bisa. Ya. Hasanan atau hasanun? Dua-duanya boleh. Ya, mana yang betul? Dua-duanya. Dua-duanya boleh. Nah, kan bahasa Arab itu toleransinya besar. Boleh dua-duanya. Mana jahatul labu ila hasanan boleh, hasanan juga boleh, tapi hasanin ya boleh, toleransi itu ada. Sempurna apa tidak sempurna? Sempurna karena ada mustasna minhu atulab, ya kan? Negatif atau positif? Karena kata tidak, man. Nah, berarti hukumnya apa tadi? Boleh mansuh, boleh mengikuti. Bisa hasanan, bisa apa? Hasanan. Ya. Tanda? Unik ya kan? Iya. Enggak ada selain bahasa Arab tuh. Contoh yang lain, maraja'at talamidhu illa waladaini, boleh. Waladaini juga boleh. Kenapa? Kalimatnya sempurna ya, ada mustasna minhu, yaitu at-talamidu. Jadi at-talamidu itu mustasna apa? Minhu, yang dikecualikan dari. Positif atau negatif? Negatif, karena ada kata apa? Ma, tidak kembali murid-murid kecuali dua orang anak. Bisa kita baca mansub wala daini atau apa? Waladani. Kalau waladani berarti mengikuti. Mengikuti siapa? Talamidu. Talamidu marfu. Berarti kalau mengikuti juga dibaca apa? Marfu. Bisa ya? Itu kalau kalimatnya negatif. Dan ada apa? Mustasna minhu. Habis oke. Habis ya. Ya, masih ada satu lagi, nanti kita bahas setelah istirahat ya. Istirahat dulu, nanti enggak ceklik. Ya, istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang tidak negatif dong maksudnya. Ya secara umum kalau apa? Yang biasa dipakai ya ma. Ya, tapi ya sebenarnya bisa pakai yang lain, misalnya la gitu juga bisa. Tergantung kalimatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Mungkin ada yang belum jelas atau minta diulangi juga saya ulangi nggak apa-apa. Mungkin ada yang kurang jelas. Sambil istirahat. Datanya lagi libur tuh gimana? Siang ya? L data. Siang ya? Jam berapa? Oh jam 2. Libur? Oh masih libur. Ustaz, Aris ngajar ya? Oh banyak ngajar ya? Ustaz Kamal? Abdul Salam? Arif yang lidin masih kita ketemu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ya. Terakhir sudah kita bahas tentang apa? Mustasna, yaitu yang dikecualikan. Ada banyak alat pengecualian, ada ilah, ada ghairah, siwa, khala, ada dan hasya. Ya, yang sudah kita bahas itu yang dengan apa? Ilah. Ilah, apa artinya ilah? Kecuali. Ya. Nah, di sini sudah dijelaskan ada tiga hukum ya, untuk mustasna dengan ilah. Hukum yang pertama apa tadi? Jika kalimatnya sempurna tapi positif, bagaimana hukumnya? Wajib mansub. Hukum yang kedua, kalau kalimatnya sempurna tapi apa? Negatif, maka boleh mansub. Boleh apa? Mengikuti. Mengikuti siapa? Mustasna minhu. Itu kalau sempurna tapi apa? Negatif. Kita lanjutkan yang berikutnya, yang ketiga. Idza kana naqisan, ya idza kana al-kalamu naqisan, itu apabila kalimatnya apa? Tidak sempurna. Apa yang dimaksud tidak sempurna? Berarti tidak ada mustasna minhu. Dengan kata lain, pengecualian di sini tidak berfungsi karena dia tidak sempurna. Namanya pengecualian tadi harus ada yang diselisihi. Di sini tidak ada yang diselisihi. Tidak ada mustasna apa? Minhu. Bagaimana hukumnya? Ala hasabil awamil, maka sesuai dengan ya, tergantung dengan awamil, yaitu amil, faktor yang mempengaruhinya. Tergantung apa? Amil. Sesuai dengan apa? Amilnya. Dia itu apa yang dibutuhkan atau apa yang kurang. Bahasa mudahnya sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Sesuai apa? Kedudukannya di dalam kalimat. Kenapa? Karena di sini pengecualiannya tidak berfungsi. Tidak berfungsi pengecualiannya, tidak ada yang diselisihi. Contoh, manajaha illa hasanun, artinya apa? Tidak lulus kecuali hasan. Tidak ada yang lulus kecuali siapa? Hasan. Di sini tidak ada yang diselisihi kan? Ada enggak yang diselisihi di sini di kalimat ini? Tidak ada mustasna minhu. Makanya disebut kalimat yang naqis, tidak sempurna karena tidak ada yang diselisihi. Tidak ada mustasna minhu. Maka hasan di sini, mustasna di sini hukumnya apa? Sesuai kedudukannya di dalam kalimat gitu. Maksudnya bagaimana? Ya dilihat manajaha. Ini kalimatnya butuh apa? Tidak lulus. Najaha itu fi'il. Berarti kalau ada fi'il harus ada fa'il. Oh, berarti hasan sesuai apa? Fa'il. Kalau fa'il harus dibaca marfu. Harus apa? Marfu. Manajaha illa hasanun. Harus dibaca apa? Marfu. Menyesuaikan tadi kedudukannya di dalam kalimat. Oh, ini kurang apa? Fa'il. Dan yang ketiga ini kalimatnya biasanya atau secara umum kalimatnya pasti negatif. Kalimatnya apa? Pasti negatif. Kalau yang pertama kalimatnya apa? Positif tapi sempurna karena ada mustasna minhu. Yang kedua kalimatnya negatif tapi masih ada mustasna minhu. Yang ketiga ini tidak sempurna karena tidak ada mustasna minhu dan kalimatnya pasti negatif. Ya. Mana jaha ila hasanun. Ya, jadi enggak boleh kalau kita baca hasanan, tidak boleh dibaca hasanin. Jadi meskipun gundul kita bisa baca. Mau diganti hasan, mau diganti siapa lagi? Zaid. Mana jaha ila Zaidun. Mana jaha ila Muhammadun. Mana jaha ila Ali yun, ya. Siapapun mau diganti, kalau seperti itu yang bacanya harus maruf. Jadi meskipun gundul kita bisa baca. Contoh yang lain, ma marartu illa bi rajulan rajulun rajulin. Ya. Rajulin. Kenapa? Kemasukan bi itu huruf C. Ya, itu sudah tahu kan? Di sini karena ada huruf di sini ada enggak mustasna minhu? Yang dikecualikan darinya, yang diselisihi ada? Tidak ada. Berarti tidak sempurna. Positif atau negatif? Negatif. Saya tidak melewati kecuali bi rajulin, yaitu di dekat seorang lelaki. Bi di situ maknanya di dekat. Saya tidak melewati kecuali di dekat seorang lelaki. Paham ya? Ada berapa hukumnya berarti? Tiga. Yang pertama, kalau kalimatnya sempurna tapi positif. Yang kedua, sempurna tapi negatif. Yang ketiga, tidak sempurna. Kalau yang pertama, wajib mansub. Yang kedua, boleh mansub, boleh mengikuti. Yang ketiga, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Sekarang itu kan yang berikutnya mustasna dengan goiro dan siwa. Dengan apa? Goiro dan siwa. Goiro dan siwa ini teman-temannya ila tadi. Artinya apa? Selain. Amal mustasna di goiri wa siwa. Adapun mustasna dengan apa? Goiro dan siwa. Bagaimana hukumnya? Wah ini gampang. Fahuwa majrurun. Dibaca apa? Majrur. Nah, mudah toh. Hukumnya gampang. Pokoknya kalau ada goiro atau siwa sesudahnya pasti majrur. Daiman, selalu, senantiasa. Ya. Ala annahu, karena dia itu sebagai apa? Mudhofun ilaih. Sebagai apa? Mudhof ilaih, itu yang disandari. Yang apa? Disandari. Karena mudhof ilaih harus majrur. Misalnya dua kata ya, kemarin sudah kita contohkan. Rasulullahi, yang depan namanya mudhof rasulu, yang belakang namanya apa? Mudhof ilaih. Yang belakang pasti majrur. Rasulullahi, baitullahi, kalamullahi. Namanya mudhof ilaih harus majrur. Jadi kalau sesudah ghairu dan siwa pasti majrur. Nah, gampang toh? Tapi, nah, saya tapinya ini. Wa hukmu ghairi wa siwa, adapun hukum ghairu dan siwa. Nah, ini pembahasannya berpindah. Sekarang ghairu sama siwanya bacanya gimana ini? Ghairu, ghairu, ghairi. Nah, itu sekarang yang dibahas. Gimana hukumnya? Hukmul ismil waqi'i ba'da idlah, berlaku kepadanya hukum isim yang terletak sesudah apa? Idlah. Paham maksudnya? Jadi hukum yang tadi ada berapa tadi? Tiga. Kalimatnya sempurna apa? Positif. Sempurna negatif. Sama tidak sempurna. Itu sekarang hukumnya berlaku bukan kepada sesudah goiro atau siwa, tapi diberlakukan ke siapa? Goiro sama siwa itu, gitu kan? Unik lah. Nah, iya, unik memang. Bahasa Arab itu gitu, unik ya. Kita lihat contohnya. Yang pertama, yang sempurna tapi positif. Taman mujaban, kemujiban. Apa contohnya di situ? Rasabatul labu goiro alim. Tadi sudah disampaikan, kalau ada goiro sesudahnya pasti majrur. Nah, ini enggak usah dibahas, gampang. Pokoknya alim gitu. Enggak mungkin alim atau alian. Nah, tapi masalahnya di sini bacanya goiro ini gimana? Goiru, goiro atau goiri? Gimana? Goiro wajib mansub. Kenapa? Karena kalimatnya sempurna dan positif. Jadi kaedahnya berpindah kepada siapa? Goiro. Gitu. Kaedah tadi dengan apa tadi? Ilah. Ya. Sempurna positif wajib apa? Mansub. Jadi meskipun gundul kita bisa baca. Jadi jangan baca rasabatul labu ghairu alin, salah. Rasabatul labu ghairi alin juga salah. Yang betul apa? Ghairu harus mansub karena kalimatnya sempurna dan positif. Paham? Najahatul labu siwa hasanin, telah lulus murid-murid selain Hasan. Adapun Hasan pasti apa? Majrur, karena sesudah apa? Siwa, itu tidak usah dibahas. Nah, sekarang siwa ini hukumnya apa? Marfu, mansub, majrur. Wajib mansub karena sempurna dan positif. Siwa mansub tidak? Mansub. Apa tanda mansubnya? Fathah muqaddarah. Ya, fathah apa? Muqaddarah. Jadi fathahnya cuma dikira-kirakan saja. Nah, tidak bisa dikasih fathah. Jadi apa? Mansub dengan fathah muqaddarah. Contoh yang kedua, yang sempurna tapi apa? Negatif. Sempurna tapi apa? Negatif. Contoh di situ apa? Ma rasabatul labu ghairu atau ghairu aliyin. Tidak gagal. Tidak apa? Tidak gagal murid-murid selain Ali. Berapa pilihan? Dua. Bisa dibaca goiro, bisa apa? Goiru. Karena kalimatnya sempurna tapi negatif. Ada berapa? Dua pilihan. Bisa dibaca mansub goiro atau mengikuti, jadi goiru karena mengikuti at-tulabu. Paham ya? Sempurna tapi apa? Negatif. Maka ada dua pilihan tadi. Mengikuti kaidah yang mustasna dengan illa tadi ya. Berikutnya, mana jahatul labu siwa hasanin, tidak lulus murid-murid kecuali siapa? Hasan. Sempurna apa tidak? Sempurna karena ada apa? Mustasna minhunya mana? Tulab. Positif negatif? Negatif. Kenapa? Ada ma. Berarti siwa di sini hukumnya apa? Bisa mansub, bisa mengikuti. Kalau mansub dibaca siwa. Kalau mengikuti dibaca siwa. Ya, tulisannya sama. Cuma tandanya berbeda. Kalau mansub fathah muqaddarah. Kalau marfu dhamma muqaddarah. Ya. Yang terakhir kalau apa namanya? Tidak sempurna, naqis. Contoh. Ma rosaba ghairu aliyin, tidak gagal kecuali siapa? Ali. Ini ada enggak yang mustasna minhu? Tidak ada. Tidak gagal kecuali Ali. Ada enggak mustasna minhu? Tidak ada. Makanya dikatakan tidak sempurna. Nah, kalau seperti ini gimana ini kata ghairu ini? Bacanya ghairu, ghairu atau ghairi? Marosab ghairu, ghairu, ghairi. Ghairu. Kenapa? Sebagai apa? Sebagai fa? Fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il dari mana? Rasaba. Rasaba itu isim fi'il. Fi'il. Kalau ada fi'il harus ada fa'il. Fa'il harus marfu. Berarti fa'ilnya adalah ghairu, ya. Ghairu sebagai apa? Fa'il. Ghairu apa artinya tadi? Selain. Berarti selain sebagai pelaku. Gitu ya. Ya. Pelakunya siapa? Selain. Enggak usah dipikir artinya. Kalau dipikir artinya malah pusing. Pokoknya kalau ada fi'il harus ada fa'il. Oh, gitu aja. Kalau dipikir artinya malah oh, pelakunya selain. Nah, bingung toh? Nah, enggak usah dibingungkan, ya. Pokoknya kalau ada fi'il harus ada fa'il. Dipikir artinya malah pusing. Mana jaa siwa hasanin, tidak lulus selain Hasan. Berarti siwa di sini hukumnya apa? Marfu mansub majrur. Siwa marfu karena dia sebagai fa'il. Fa'il dari apa? Najaha. Tidak lulus selain Hasan. Najaha fi'il, kalau ada fi'il harus ada fa'il. Fa'ilnya adalah apa? Siwa. Enggak usah dipikir artinya. Dipikir artinya malah bingung. Oh, pelaku najah. Oh, berarti yang lulus siwa. Selain. Wah, gimana? Nah, pusing. Ya, selesai ya pembahasan apa tadi? Mustasna dengan ghairu dan siwa. Intinya apa? Kalau ada ghairu atau siwa, sesudahnya pasti majrur. Nah itu kan ghairil magdubabihu. Pernah dengar ghairil magdubah? Nah, pernah dengar? Enggak. Apa rusak? Magdubu enggak boleh. Yang betul apa? Magdubi. Karena sesudah ghairi pasti majrur. Nah, cuma permasalahannya ghairinya itu mau dibaca ghairu, ghairu atau ghairi. Kembali ke kaidah yang tadi. Ya kan? Kita lanjutkan C atau yang keberapa? Ketiga ya. Mustasna dengan apa? Khola, ada dan hasya. Ya, masih ada teman-temannya tadi ya. Khola, ada dan hasya. Ini juga artinya selain. Adapun mustasna ya, ammal mustasna bi khola wa ada wa hasya. Adapun mustasna dengan khola, ada dan apa? Hasya. Fayajuzu. Maka apa? Boleh. Nah kan? Boleh. Boleh apa? Fihi, di dalamnya. An-nasbu wal jaru. Nah ya, bahasa Arab itu toleransinya besar kan? Boleh menasab, boleh di jar. Sesudah apa tadi? Khola, ada, sama apa? Hasya. Sesudah khola, ada hasya. Berapa pilihan? Dua. Boleh mansub, boleh majrur. Enak toh? Enak. Mislu najahatullahu khola aliyan atau aliyin. Dua-duanya boleh. Yang enggak boleh apa? Aliyun, ya. Enggak boleh. Najahatullahu telah lulus ya, murid-murid selain siapa? Ali. Pertanyaannya kok bisa gitu? kok bisa apa? Bisa mansub, bisa majrur. Alasannya apa gitu kan? Apa alasannya? Kalau dia dibaca mansub alian, karena khola itu dianggap sebagai fi'il. Dianggap sebagai apa? Fi'il. Namanya fi'il, dia bisa punya objek. Objeknya dibaca apa? Mansub. Maka alian sebagai maf'ul bih. Dibaca apa? Mansub. Gitu ya. Jadi mengapa dibaca mansub? Karena khola dianggap sebagai fi'il. Kholanya dianggap apa? Fi'il. Bisa enggak dibaca majrur alin? Bisa, karena khola dianggap sebagai huruf jar. Dianggap huruf apa? Jar. Nah, ini berlaku untuk apa tadi? Khola, ada, dan hasa. Sesudahnya bisa dibaca mansub, bisa dibaca apa? Majrur. Jadi satu kata dalam bahasa Arab itu, kata khola itu bisa dianggap fi'il, bisa dianggap apa? Huruf jar. Selain ya, khola, ada, hasa, ya apa? Selain. Contoh lagi, amanal qawmu ada rojulan atau rojulin minhum. Beriman kaum itu kecuali seorang dari mereka. Rojulan atau rojulin? Bisa rojulan, bisa rojulin. Karena sesudah apa tadi? Ada. Jadi kalau ada khola, ada, dan hasya, intinya ada berapa? Dua pilihan. Bisa mansub, bisa majrur. Kemudian berikutnya tambahan, amma idza, adapun apabila dakhalat, masuk ya, ma annafiyatu, ma yang apa? Menafikan, ma yang artinya tidak, ala khola wa ada, ini khusus ya, berlaku untuk khola dan ada. Kalau dia didahului kata apa? Ma. Ma apa tadi namanya? Manafi, yang artinya tidak. Apa hukumnya? Fayalzamu, maka wajib. Fihi, dalam keadaan itu dia dibaca apa? Mansub. Kalau didahului ma, yang artinya apa tadi? Tidak. Maka sesudah khola atau ada, pasti apa? Mansub. Contoh, najahatulabu ma khola muhammadan, artinya apa? Telah lulus murid-murid tidak terkecuali siapa? Muhammad. Apa hukumnya di sini Muhammad? Hukumnya apa? Wajib dibaca mansub. Boleh enggak di majrur? Kan sesudah khola. Kan tadi kalau sesudah khola ada berapa pilihan? Dua. Sesudah apa tadi? Khola, ada, dan hasya. Bisa dibaca mansub, bisa dibaca apa? Majrur. Tapi di sini wajib mansub, karena kholanya sudah kemasukan ma, manafi. Nah, kalau manafi berarti sesudahnya adalah fi'il ya. Kholanya itu fi'il, jadi sesudahnya dibaca apa? Mansub. Wajib apa? Mansub. Jadi meskipun gundul ya, antum bisa baca. Ya. Nah, sekarang kita latihan lah. Tamrin. Tamrin latihan. Syakil atau syakil. Berikanlah syakal, syakal itu barokat ya. Barokatilah. Kalau yang enggak ada harokatnya itu apa? Gundul. Kalau ada harokatnya berarti gondrong. Gondrongilah. Sakil, berikanlah harokat mayati, apa-apa yang berikut ini, bi'tibari, dengan pertimbangan ya, dengan mempertimbangkan hukum apa? Mustasna, yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi perhatikan tadi kaedah-kaedahnya, sekarang dipraktekkan di sini. Contoh nomor 1. Ingat kaedah-kaedah tadi ya. Nomor 1, la ya'lamul ghaiba. Artinya apa? Tidak mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Nah, mana yang gundul? Allah. Lafzul jalalah Allah. Nah, pertanyaannya kan bacanya gimana ini? Allahu, Allaha, Taulahi. Ya. Hayu. Ha? Kok ha? Hu, bagaimana ini berbeda nih, para ulama berselisih. Gimana? Tilak, tilak. Ya. Mana yang betul? Ha? Kaedah yang mana ini? Kita harus kembali ke kaedah. Kaedah mustasna dengan ilah ada berapa? 3. Ada yang sempurna positif, wajib masuk. Sempurna negatif, bisa masuk, bisa mengikuti. Yang ketiga, yang tidak sempurna. Ini negatif atau positif? Negatif. Nah, berarti kalau enggak nomor 2, nomor 3. 2 atau 3? 2. 2, 3. Ada enggak yang dikecualikan darinya? Yang diselisihi ada tidak? Tidak ada, berarti nomor 3. Berarti tergantung kedudukannya dalam kalimat. Gitu toh. Tidak mengetahui perkara gaib kecuali siapa? Allah. Berarti Allah di sini lafzul jalal Allah sebagai apa? Fa'il dari ya lam. Fa'il harus marfu. Jadi yang betul apa? Allah. Berarti yang Allah salah. Iya. Yang betul apa? Allahu ya. La ya'lamul ghaiba illallah. Jadi meskipun gundul kita bisa baca. Nomor 2. La tukallafu, apa sih ya? Tidak dibebani, ini pasif ya. La tukallafu, kalau aktif itu tukallifu, kalau ini pasif. La tukallafu, tidak dibebani illa nafsu, nafsa, nafsi. Nafsuka, nafsaka atau nafsika? Nafsuka. Kenapa? Kaedah 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Karena nega, apa namanya, tidak sempurna, tidak ada mustasna min. Kan tidak ada yang diselisih ya. Tidak ada mustasna min. Berarti kurang apa ini? Kurang? Kurang sempurna. Iya, kurang sempurna. Maksudnya kurang apa? Kurang mustasamin. Iya, kurang mustasamin itu enggak sempurna. Maksudnya tukallafu itu fi'il apa? Majhul. Kalau ada fi'il majhul harus ada marfu. Fa'il harus marfu. Jadi nafsu sebagai apa? Nah, itu. Kurangnya naibul fa'il. Harus ada naibul apa? Fa'il. Jadi bacanya apa? Nafsu. Iya. Bukan nafsa atau nafsi ya toh. La tukallafu illa nafsu. Nafsu sebagai apa tadi? Naibul fa'il. Harus marfu. Kaidah berapa? 3. Nomor 3. La yadkhulul jannata. Artinya apa? Tidak masuk surga kecuali orang yang beriman, mukmin ya. La yadkhulul jannata illal mu'minu, mu'mina atau mu'mini? Nani no? No. No? No. Nani no? No. No. No. N-O, no. Yeah. Kenapa? Karena kalimatnya tidak sempurna, tidak ada mustasna minhu. Maka dia sebagai apa? Fa'il. Fa'il dari mana? Yadkhulu. Yadkhulu itu kan fi. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Berarti al-mu'minun. Ya. Bisa ya? Al-mu'minun. La yadkhulul jannata illal mu'minun. Dari tadi anu ya, tidak sempurna semua. Nomor 4. Nomor 4 ini sama enggak dengan yang sebelumnya? Beda ya. Akhrajahu sab'atu, mengeluarkannya. Maksudnya mengeluarkan apa ini? Hadis. Hadis ini yang dimaksud hadis. Mengeluarkan hadis itu maksudnya meriwayatkannya. As-sab'atu, imam yang berapa? 7. Imam yang 7 itu siapa? Bukhari, Muslim, terus Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, terus nama Ahmad ya. Ahmad ya. 7 itu Sunan yang 4 ditambah Bukhari, Muslim, ditambah Imam Ahmad ya. Maksudnya Ibnu Majah ya. Illa Ahmada, Ahmadu. Hah? Dadi du. Boleh enggak di? Tidak. Enggak boleh dikasrah dia. Isim lah ya. Sorry. Jadi tinggal pilihan dadu. Dadu. Dadu. Duda. Da. Kenapa? Kaidah yang ke satu sempurna tapi positif. Ya, positif kan? Positif berarti wajib mansub. Ahmada ya. Akhrajahu sab'atu ila Ahmada ya. Jadi meskipun gundul kita bisa baca. Nomor 5. Ma akaltu, artinya apa? Saya tidak makan kecuali apa? Roti. Khub Ma'akal tu ilal kubza kubzu kubzi zu zazi zazi zu zizazu apa zu kok bisa tidak ada mustasna min hu, berarti harus dibaca marfu sebagai apa? Fa'il dari akal itu. Akal itu artinya apa? Makan. Saya makan. Siapa yang makan? Saya peroti. Yang makan saya peroti. Ya saya. Pelakunya kok roti. Saya yang makan tuh saya. Maksud pelakunya roti. Berarti ama akal itu ilal kub su. Itu pelakunya saya tadi. Pelakunya itu tuh kan. Tuhnya itu pelaku, namanya tak fa'il, yaitu akal tu, yaitu akala akala akalu akalat akalata akalna akalta akaltuma akaltum akalti akaltuma akaltuna akaltu akalna akaltu, berarti pelakunya siapa? Saya tu. Nah, pelakunya itu tu. Nah, itu pelakunya. Sudah ada kan pelakunya? Sudah. Terus kurang apa berarti? Sudah ada pelaku, berarti kurang objek. Objek harus mansub. Jadi ma'akaltu illal khubza. Ya. Jadi meskipun gundul antum bisa baca. Ya. Jadi jangan dibaca khubzu atau khubzi. Ya. Bisa tak? Bisa. Nomor 6. Negatif apa positif nomor 6? Positif. negatif. Mana ada ma? Makoroja apa ya? Tidak keluar. Al aulad anak-anak itu kecuali Muhammad. Ya. Sudah mulai gundul ya. Nah, ini kan sudah mulai gundul. Muhammad gundul. Gimana bacanya? Muhammadun itu kalau yang baru Muhammad ya, bukan Ahmad. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Hah? Dan din dun. Dun dan din. Din dan dun. Hah? Kaidah nomor berapa? Dua. Dua? Kenapa? Negatif. Sempurna atau tidak? Sempurna. Sempurna? Kok bisa? Ada mustasna minhu. Mana mustasna minhu? Al-awladu. Berarti gimana? Kaidah kedua itu gimana? Bisa dibaca mansub, bisa mengikuti. Jadi kalau mansub Muhammad dan pakai apa? An. Berarti harusnya ada alif, kan? Muhammad dan. Iya kan? Iya. Ini ada alifnya enggak? Tidak ada. Kalau dikasih alif boleh enggak? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Peraturannya boleh kok. Kan boleh dibaca mansub toh? Boleh. Antum mau tambahin alif? Boleh. Kalau enggak dikasih alif? Boleh. Bacanya Muhammadun. Boleh toh? Boleh. Jadi dua-duanya boleh. Ma kharajal auladu ila Muhammadan atau Muhammadun. Ya. Itu makanya meskipun gundul antum bisa baca. Selebihnya silakan dikerjakan sendiri. Ya. Apa buat latihan di rumah. Kalau misalnya belajar sendiri apa namanya kesulitannya cari apa teman ya. Nah, ini kalau dulu kan ada apa namanya kelompok belajar itu ya, ada ya? Dulu kalau pas sekolah itu sekolah apa? SD atau SMP itu ya, kelompok belajar. Nah, sekarang ya nggak apa-apa kan bikin kelompok belajar muyasar gitu nggak apa-apa nggak daripada main tempat teman nggak jelas ya tuh. Ngomongin politik, wah politik. Ngomongin apa lagi, berita-berita tidak jelas. Ya sudah, bahas aja menyasar. Main kesini, kenapa? Saya mau merajah menyasar. Saya mau main tempat kamu, kenapa? Mau nonton bola. Waduh. Nah, nonton bola mah ada di mana-mana. Main bola aja sendiri. Ya. Pertandingan antara peserta menyasar. Nah, apa-apa. Sehat, toh. Habis itu murajaah gitu. Ini ada variasi gitu. Ya, kita lanjutkan. Selesai pembahasan apa tadi? Mustasna, yaitu yang apa? Dikecualikan. Nah, pembahasan selanjutnya ini mudah sekali karena sudah dibahas. Ya, sudah dibahas. Poin yang keberapa? 9 dan 10 itu adalah khobar kana dan saudaranya dan juga isim inna dan saudara-saudaranya. Makanya dikatakan di sini amma khobaru kana, adapun khobar kana wa akhawatiha dan siapa? Saudara-saudaranya dan isim inna dan saudara-saudaranya faqad taqaddama bayanu huma. Sudah apa? Berlalu, sudah berlalu penjelasannya. Sudah belum? Sudah. Sudah dibahas ada isim kana, ada khobar kana, ada isim inna, ada khobar inna. Mana yang mansub? Khobar kana sama isim inna. Sudah tak? Di mana dijelaskan fil marfuat, itu di pembahasan marfuat. Contoh, nah, kasih contoh lagi nih, biar ingat. Wa kana Allahu sami'an basiron. Mana yang mansub? Sami'an dan basiron, karena sebagai khobar kana, ya kan? Khobar apa? Kana. Wa kanu dzalimina, adalah mereka itu orang-orang yang zalim. Mana yang mansub? Dzalimina sebagai apa? Khobar kana. Isimnya mana? Mana isim kana? Kanu dzalimina. Isimnya mana? Hah? Isimnya itu wawu. Wawunya itu kanu, ada wawu toh? Itu sebagai isim karena berupa domir wawu mereka, ya. Zolimina berarti man sub, apa tandanya? Ya, karena dia jamak mudzakkar salim, man sub dengan tanda ya. Tabel halaman 13, ya. Contoh yang lain, innallaha azizun hakimun. Yang man sub lafzul jalalah Allah, Allah sebagai isim jimina. Innaka ghafurun rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Mana yang mansub? Ka. Mansub tidak? Mansub. Jadi kalau marfu ku gitu, majrur ki. Nah gitu. Innaka. Ka sebagai apa? Isim inna. Isim inna itu seharusnya mansub. Tapi ini kita katakan mansub tidak? Tidak, karena dia mabni. Maka istilah i'rabnya disebut fi mahali nasbin, yaitu pada tempatnya lah nasab. Istilahnya fi mahali nasbin, pada tempatnya lah nasab. Jadi jangan dibilang mansub, karena mansub itu untuk yang mu'rab. Istilahnya apa? Fi mahali nasbin, pada tempatnya nasab. Ya. Selesai pembahasan apa tadi? Khobar kana dan juga isim inna sudah dibahas. Ya. Masih ada dua pembahasan lagi, yaitu isim la dan apa? Munada. Ya. Masih berapa menit? 5 menit. Ya, kita lanjut dikit lagi. Berikutnya poin yang ke-11, yaitu isim la. Isim apa? La. Yang dimaksud la di sini adalah la nafiyatu lil jinsi. Itu saudaranya siapa? Inna. Dulu sudah disebutkan belum di pembahasan inna? Hah? Inna. Saudara-saudara inna. Saudara-saudara inna ublum, ya. Oh, dulu apa? Anna, ka anna, lakina, laita, la'ala itu, ya. Halaman berapa? 47. Iya. Jadi sebenarnya la di sini termasuk saudaranya siapa? Inna. Jadi sebenarnya bisa ditambahkan, ya. La nafiyatul lil jinsi, itu saudaranya siapa? Inna. Jadi sebenarnya ini pembahasan masuk pada inna dan saudara saudaranya. Cuma karena dia punya hukum apa? Khusus, ya, maka disendi berikan. Amala, adapun la yang dimaksud di sini, fahia, maka dia adalah nafiyatun lil jinsi, yaitu yang menafikan apa? Jenis. Menafikan apa? Jenis. Ta'malu amala inna, dia berfungsi seperti fungsinya apa? Inna. Dia beramal seperti amalannya inna. Apa amalannya inna? Manasobkan isim dan merofakan khobar. Fatan sibul isma watarfaul khobar. Maka dia manasobkan mubtada atau isim dan merofakan apa? Khobar. Contoh. Apa contohnya situ? La rojula fitri. Artinya apa? Tidak ada seorang pun lelaki di dalam apa? Rumah. La di situ apa artinya? Tidak ada. Disebut dengan istilah apa tadi? La nafiyatu lil jinsi. Menafikan jenis. Maksudnya bagaimana? Ketika dikatakan la rojula, artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang berjenis apa? Lelaki yang ada di dalam rumah. Kalau perempuan ada tidak? Ya bisa jadi ada ya. Karena yang dikatakan di sini apa? La rojula, artinya apa? Tidak ada jenis lelaki. La rojula fiddar, berarti yang enggak ada apa? Laki-laki. Mungkin ada perempuan. Tapi intinya la di sini namanya la nafiyatul lil jinsi. Beramal seperti apa tadi? Inna. Berarti rajula itu sebagai isim la. Isim apa namanya? Isim la. Kemudian apa? Fiddari sebagai apa? Khobar la. Sebagai apa? Khobar la. Karena la saudaranya siapa tadi? Inna. Kan ada isim inna, ada khobar inna. Ini sudut sama juga, ada isim la, ada khobar la. Contoh yang lain, la kadhiba apa? Mamduhun, artinya apa? Tidak ada pendusta yang terpuji. Kadhib artinya apa? Pendusta. Mengapa dibaca kadzibah? Karena sebagai isim la. La itu namanya la nafiyatu lil jinsi. Saudaranya siapa? Inna. Oh, berarti kadzibah sebagai isim la. Kemudian mamduhun marfu sebagai apa? Khobar la. Atau yang biasa kita ucapkan la ilaha illallah. Nah, la di situ namanya apa? La nafiyatu lil jinsi. Apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada ilah sesembahan yang benar kecuali Allah. Mana isim la? La ilaha. Berarti isimnya mana? Ilaha. Khobarnya mana khobarnya? La ilaha illallah. Ilaha sebagai apa? Isim la. Khobarnya mana? Kan kalau ada isim la pasti ada khobar la. Khobarnya mana? Illallah. Khobarnya diha pus. Yang kata para ulama khobarnya apa? Hakun. La ilaha hakun illallah. Berarti khobarnya di hapus. Apa yang dihapus? Hakun. Apa yang hakun? Yang benar. Tidak ada ilah yang benar kecuali kalau orang yang menyimpang mengatakan la ilaha, yang dihapus apa? Maujudun. Jadi artinya apa? Tidak ada ilah yang ada kecuali Allah. Betul salah? Salah. Mengapa kok mereka, kalau antum enggak percaya silakan buka kitab-kitab kamus bahasa Arab. Mesti kalau diartikan la ilaha illallah, khabarnya dihapus. Yang dihapus apa? Maujudun. Itu banyak dalam kitab-kitab bahasa Arab. Karena sebagian ulama bahasa Arab itu menyimpang dalam memaknakan kalimat la ilaha illallah. Mengapa? Karena menurut mereka ilah di situ artinya adalah al-qadir al-iftirah, yaitu yang mampu apa? Mencipt. Maka menafsirkan la ilaha illallah dengan tauhid apa? Rububiyah. Betul salah? salah. Karena ilah di situ maknanya lah seseng. Makanya belajar bahasa Arab. Ulama bahasa Arab aja sampai salah, gitu kan? Gimana lagi yang bukan ulama, gitu kan? Gitu. Makanya harusnya belajar. Istirahat dulu ya, 10 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.